Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله kita akan melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam masih dalam pembahasan jenazah hadis yang ke-160 dari cetakan ini. Babun fi mauqifil imam minal mayyit. Bab tentang posisi imam ketika menyolati mayyit. An Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu qala sallaitu wa ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala imra'atin matat fi nifasiha faqama wasthaha. Dari Samurah bin Jundub, semoga Allah meridainya, ia berkata, saya salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyolati seorang wanita yang mati dalam nifasnya atau meninggal saat nifas. Faqama wasthaha. Maka beliau berdiri di tengah atau berposisi di bagian tengah wanita tersebut, ya. Ikhwani fi din rahimakumullah. Pada hadis ini diterangkan oleh sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu an tentang bagaimana posisi imam ketika menyolati jenazah, ya. Bagaimana posisi imam ketika menyolati jenazah. Dalam riwayat ini diterangkan oleh beliau bahwa ketika itu Nabi menyolati jenazah wanita. Wanita tersebut meninggal saat nifas, yakni kalau begitu meninggal karena proses persalinan, ya, melahirkan kemudian meninggal. Kemudian dalam menyolati wanita tersebut, ternyata Nabi berdiri posisi di hadapan bagian tengah wanita tersebut atau bagian perut wanita tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa ini merupakan sunnah Nabi dalam bab ini. Ketika seorang imam menyolati jenazah wanita, maka seperti itulah posisinya. Karena ketika menyolati jenazah laki-laki ada tuntunan yang lain, di mana diriwayatkan bahwa Nabi SAW ketika menyolati jenazah lelaki posisinya di hadapan bagian kepala laki-laki tersebut. Diriwayatkan dari sahabat diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Anas, anna Anasan shalla ala rajulin faqama 'inda ra'sih, bahwa Anas radhiyallahu anhu menyolati seorang lelaki, faqama 'inda ra'sih, beliau berdiri di bagian kepala itu, kepala jenazah itu. Tsumma shalla 'ala imra'atin, lalu beliau menyolati jenazah wanita. Faqama hiyala wasti sarir. Maka beliau berdiri di hadapan bagian tengah keranda atau jenazah wanita tersebut. Faqala al-Ala ibn Ziyad, seseorang bertanya kepada Anas radhiyallahu anhu, "Hakadha ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama 'ala al-janazati maqamaka minha?" Begitukah engkau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri ketika menyalati jenazah, yakni seperti posisimu tersebut ketika menyalati jenazah wanita, wa minar rajul maqamaka minhu, dan ketika menyalati jenazah laki-laki juga seperti itu posisimu atau posisi Rasulullah ya ketika menyalati jenazah. Qala na'am. Anas menjawab iya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini menunjukkan kepada kita tadi yang telah kita sebutkan bahwa di sana ada perbedaan antara menyolati jenazah laki-laki dan jenazah wanita, bahwa ternyata Anas radhiyallahu anhu melihat Nabi mempraktekkan seperti itu dan beliau mencontoh seperti itu pula. Ya, jenazah laki-laki posisi imam di sisi kepala atau menghadap ke kepala mayit, adapun jenazah wanita maka di posisi tengah. Kemudian di sini ada suatu masalah yang juga dibahas oleh para ulama, yaitu apabila jenazah terdiri lebih dari satu, misalnya ada beberapa jenazah, kalau mereka itu semua laki-laki tentu tidak ada masalah ya, posisi sama dan cukup dengan satu sholat untuk semuanya ya, cukup dengan satu sholat untuk semuanya. Kemudian begitu pula sebaliknya, kalau satu jenis semuanya wanita juga sama. Tapi kalau mereka berbeda-beda, maka posisi jenazah didahulukan, waalaikumsalam, laki-laki dulu kemudian perempuan di belakang ya. Jadi yang paling dekat dengan imam adalah laki-laki, baru belakangnya perempuan semua. Dan wallahu a'lam, mungkin untuk posisi bagian kepala dan perut tadi ya bisa disesuaikan ya. Artinya untuk laki-laki ditata sedemikian rupa sehingga imam sesuai di bagian kepalanya, untuk jenazah wanita bisa digeser sedikit ya, sehingga sesuai dengan tadi yang kita sebutkan, imam di bagian tengah perempuan atau jenazah perempuan tersebut ya. Kemudian juga disebutkan di sini oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah faedah yang lain, beberapa pelajaran, yaitu bahwa salat terhadap jenazah itu merupakan bagian daripada syafaat ya, untuk mereka yang telah wafat. Syafaat ini kan maksudnya adalah doa kepada Allah untuk mereka, para jenazah tersebut. Didoakan, dimintakan kepada Allah supaya diampuni supaya diberi kenikmatan di alam kubur dan dilindungi dari azab kubur. Maka dari itu, bagi yang menyolati hendaknya betul-betul berusaha untuk ikhlas dalam mendoakan mayit-mayit tersebut. Ya. Kemudian juga di sini ada faedah yang juga bisa kita petik, walaupun tidak disebutkan, tapi tidak mengapa kita sebutkan, yaitu kematian seorang wanita di saat proses kelahiran atau karena proses kelahiran anaknya. Ini adalah salah satu dari wanita yang meninggal sebagai syahid. Syahid di dunia bukan karena peperangan. Ini diantaranya karena kematian proses kelahiran. Ya. Sehingga mereka insyaallah di akhirat kelak mendapat keutamaan sebagai syahid, walaupun di dunia mereka diperlakukan seperti mayit biasa, tidak seperti syahid dalam peperangan. Ya. Berikutnya, hadis berikutnya yaitu hadis yang ke-161. An Abi Musa Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a min as-saliqati wal haliqati wasyaqqah. Dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an Abdullah bin Qais, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari tiga golongan. As-saliqah, yaitu orang yang mengeraskan suaranya ketika mendapatkan musibah. Ya, artinya mengeraskan di sini menjerit-jerit, menangis dengan keras ketika ada kematian. Wal haliqah, seorang yang menggundul kepalanya karena berkesedihan, berbelasungkawa, sedih sampai akhirnya untuk itu diungkapkan dengan menggundul kepalanya. Wasyaqah, orang yang merobek-robek bajunya karena meratapi mayit, ya, karena kesedihan atas kematian mayit. Terkait dengan hadis ini, hadis berikutnya 162. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man dharaba al-khudud wa shaqqa al-juyub wa da'a bid'al jahiliyah." Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Laisa minna, bukan dari golongan kami, man dharaba al-khudud, orang yang memukul-mukul pipinya, wa shaqqa al-juyub, merobek-robek kerah bajunya, wa da'a bid'al jahiliyah, dan berteriak, ya, dengan teriakan-teriakan jahiliyah." Yakni semuanya karena musibah, dan terutama musibah kematian. Nah, ini dua hadis yang disebutkan terkait dengan bab tahrim at-tasakhut bil qawli wal fi'l. Ya. Larangan atau pengharaman tidak terima dengan takdir Allah Azza wa Jal, dengan musibah yang diungkapkan dengan perbuatan atau dengan ucapan. Tersebut pada hadis dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari bahwa Nabi SAW berlepas diri. Ini menunjukkan bahwa perbuatan itu perbuatan yang sama sekali tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jal, juga oleh Rasulnya, karena Nabi berlepas diri dari perbuatan itu. Berlepas diri dari orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Dan ini isyarat bahwa ini perbuatan dosa yang cukup besar, ya. Karena lebih lagi ketika kita gabungkan dengan hadis berikutnya. di mana Rasulullah SAW mengatakan laisa minna, ini bukan dari golongan kami orang-orang yang melakukan demikian. Ya, kata-kata bukan dari golongan kami ini kan cukup berat ya, ancaman yang cukup berat. Makanya diambil darinya suatu kesimpulan ini perbuatan dosa besar. Ya. Nah, disebutkan di sini golongan-golongan tersebut tadi, pertama as-sariqah, orang yang mengeraskan suaranya ketika mendapat musibah. Ya, lebih khusus yang sedang kita bahas musibah kematian ya. Biasanya orang ada yang menjerit, ada yang teriak-teriak, menangis dengan keras. Atau seperti disebutkan pada hadis yang kedua, menyuarakan suara-suara jahiliyah, berteriak dengan teriakan-teriakan jahiliyah. Nah, teriakan jahiliyah seperti yang tadi kita sebutkan, intinya menunjukkan ketidakterimaan dengan musibah itu. Bahkan terkadang sampai mengatakan, ya siapa lagi yang akan menghidupi kita, atau yang semakna dengan itu. Nah, ini kan suatu hal yang menunjukkan dia tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa seolah-olah hidupnya di tangan orang tersebut. Sehingga seruan-seruan jahiliyah seperti ini jelas sangat bertolak belakang dengan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya al-haliqah, orang yang menggundul kepalanya karena ungkapan kesedihan yang sama ya. Dan yang ketiga, orang yang merobek-robek, disebutkan di sini merobek-robek kerah bajunya atau yang lain dari bagian-bagian bajunya tersebut. Semuanya dilakukan dalam rangka ungkapan kesedihan dan ketidakterimaan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan pula pada hadis Ibnu Mas'ud, darabal khudud, memukul-mukul pipinya. Nah, intinya adalah perbuatan-perbuatan yang seperti itu. Bisa jadi lebih daripada yang tersebut pada hadis ini. Sangat beraneka ragam. Mungkin satu daerah berbeda dengan daerah yang lain. Kalau tadi disebutkan ya menggundul kepalanya, mungkin daerah yang lain tidak menggundul kepalanya tapi berpakaian dengan pakaian tertentu, selalu pakaian hitam terus misalnya, atau rambutnya diapakanlah dengan tanda-tanda tertentu. Ya, begitu pula yang seperti disebutkan memukul pipinya, ya mungkin ada orang yang berguling-guling ya kan, mungkin ada orang yang membentur-benturkan kepalanya ke tembok. Ya, nah ini semuanya sama hukumnya karena semuanya dalam rangka tidak terima dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, tidak bersabar, tidak pasrah kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi semuanya itu dalam ajaran Islam dilarang dan dilarang keras. Bahkan di antara hadis Nabi yang sangat-sangat menakutkan pula ya, disebutkan terkait dengan orang-orang yang berbuat seperti ini, an-na'ihatu idza lam tatub tuqamu alaihi tuqamu yaumal qiyamati wa alaihi sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Seorang wanita yang meratapi mayit, nah ini kan semua bentuk ratapan-ratapan ya kepada mayit. Nah, di sini juga sebelum saya lanjutkan disebut wanita karena seringnya terjadi pada kaum wanita. Namun secara hukum seandainya laki-laki melakukannya hukumnya sama. Nabi katakan an-naihatu idza lam tatub, wanita yang meratapi mayit kalau tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kematiannya, tuqamu yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat akan dipangkitkan, wa alaihi sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab, dalam kondisi dia akan dibangkitkan dengan pakaian ya dari apa tembaga yang meleleh ya. Na'udzubillah min dzalik. Dan juga pakaian dari jarab, yaitu penyakit kudis ya. Nah, jadi artinya wallahu alam sekujur tubuhnya ya terkena penyakit itu, kemudian na'udzubillah diberi pakaian dengan apa tembaga yang meleleh seperti itu. Na'udzubillah, itu sangat mengerikan sekali hukuman di akhirat kelak. Sehingga seperti yang tadi saya sebutkan, ini betul-betul dosa yang sangat besar. Makanya menunjukkan juga wajib seseorang bersabar dengan musibah-musibah itu ya. Sekalipun berat ya tetap diusahakan bersabar. Dan mereka yang mungkin tidak mengalami musibah ketika melihat saudaranya, temannya jatuh dalam kesalahan ini, ya segera diingatkan ya. Kasihan kalau tidak ya. Agar segera diingatkan supaya bisa menahan dari sikap-sikap yang seperti itu. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadis yang lain bahwa perbuatan ini, kata beliau, sintani apa kata beliau, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna, empat hal di tengah umatku dari perbuatan-perbuatan jahiliyah yang mereka tidak akan meninggalkannya ya. Arba'un min amril jahiliyah, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna ya. At-ta'nu fil ansab wal fakhru bil ahsab wal istisqa bin nujum wan niyahatu 'alal mayyit. Empat hal itu disebutkan, berbangga dengan nasab atau berbangga dengan nenek moyangnya, wattanu fil ansab atau mencacat nasab orang lain, wal istisqa bin nujum meminta hujan kepada bintang, dan yang keempat an niyahatu 'alal mayyit, meratapi mayit ya. Nah, ini kata Nabi dari perbuatan jahiliyah yang Nabi katakan di umatku tidak akan meninggalkannya. Artinya sepanjang umat ini ada saja yang melakukannya. Dan sekarang sudah berapa tahun dari zaman Nabi ya, tahun Hijriah sudah 1440 ya kan, sampai sekarang masih orang melakukan perbuatan-perbuatan niyahah seperti yang Nabi katakan umat ini tidak akan meninggalkannya, ada saja yang melakukan perbuatan itu. Dan di dalam hadis yang lain Nabi menyebutnya sebagai perbuatan kekufuran, sintani fi ummati huma bihim kufrun ya, dua perkara di tengah umatku yang itu kekafiran ya, di tengah umatku di antaranya ini meratapi mayit. Nah, disebut kekafiran di sini sekalipun itu kata ulama kufur asghar, kufur kecil yang tidak sampai mengeluarkan dari keislaman, namun ini menunjukkan perbuatan yang sangat-sangat besar dalam Islam, sangat tercela, dosanya sangat besar. Jadi dengan itu diharapkan tentunya kaum muslimin untuk ya menyadari tentang hal tersebut sehingga tidak terjatuh dalam perbuatan-perbuatan mungkar seperti ini. Lalu apa yang semestinya dilakukan ya, tentu kesabaran ya, itu suatu hal yang wajib. Kesabaran itu suatu hal yang wajib, dan sabar itu artinya menahan diri ya. Ucapannya tertahan dari ucapan-ucapan yang tidak baik, tidak benar. Sekalipun mungkin dalam dirinya itu bergejolak, ya, kesedihan, bergejolak, apa, hal-hal yang macam-macam mungkin. Maka usahakan jangan sampai terlontar dalam ucapan. Diam. Tidak mengucap kecuali yang baik. Nah, itu sabar. Ini ucapannya sabar. Begitu juga perbuatannya. Kesabaran dalam perbuatan. Jangan sampai perbuatannya juga mengungkapkan seperti tadi. Ada yang guling-guling, ada yang robek-robek baju. Itu kan ungkapan ketidaksabaran. Tapi dengan perbuatan. Nah, sabar itu perbuatannya juga ditahan. Tidak melakukan hal tersebut. Dan yang ketiga, tentu yang lebih penting, ya, yang di dalam ini, ya, yang di dalam diri seseorang, dalam kalbunya, dalam keyakinannya, memahami, meyakini, mengakui bahwa ini dari Allah, ya, kemudian dia mau tidak mau pasrah, ya kan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah kesabaran. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang wajib. Kadar yang wajib seperti itu. Ada yang lebih tinggi daripada itu, yaitu ridha, ya. Ridha dengan takdir Allah. Ridha itu tingkatannya lebih tinggi daripada sabar. Kalau ridha, dia menerima semuanya itu dengan lapang dada. Bukan senang, ya. Bukan senang. Yang namanya senang, ya, bukan pada tempatnya kalau seperti ini. Itu tidak wajar. Sedih itu hal yang wajar, sedih. Tapi dia menerima pasrah, ya, lapang dada dengan ketetapan Allah. Ya, lapang dada. Jadi yang seperti itu lebih daripada sekedar sabar. Karena kalau sabar mungkin bergejolak dadanya, tapi dia bisa menahan. Kalau ini sudah betul-betul pasrah kepada Allah, terima dan lapang dada, itu ridha. Dan ridha seperti ini juga tidak menghalangi seseorang mungkin menangis, bersedih. Ya, itu mungkin saja, karena itu sifat manusiawi. Sifat manusiawi. Seorang bersedih, menangis, itu sifat manusiawi. Sehingga kalau terjadi yang seperti itu pada seseorang, itu hal yang tidak bertentangan dengan syariat, ya. Selama tadi sabar atau lebih dari itu ridha. Dan ini pula yang pernah terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapat musibah kematian anaknya, ya. Nabi SAW mengatakan al-ainu tadma' wal qalbu yahzan. Ya, wala naqul illa ma yurdi rabbana. Mata ini mengalirkan air mata dan kalbu ini pun bersedih. Ya. Dan kami tidak mengucapkan kecuali yang membuat ridha Rabb kami. Nah, jadi itu yang ada pada Rasulullah SAW, ternyata juga, ya, beliau menangis. Makanya suatu saat, ya, atau mungkin, ya, saat ini juga mungkin, saat itu, kejadian itu, ada sahabat yang mengatakan kepada Nabi Rasulullah, Anda menangis, atau yang semakna dengan itu, ya. Nabi SAW menjawab, hadihi rahmatun ja'alah Allah fi qulubil ibad. Ini adalah kasih sayang yang Allah jadikan pada kalbu hamba-hambanya. Jadi seorang menangis itu menunjukkan dia punya kasih sayang. Ini sifat manusiawi. Kalau dengan kematian saudaranya, ya, tidak ada kesedihan, nah itu justru yang aneh, ya. Makanya Nabi katakan ini hal yang manusiawi. Ini rahmah Allah jadikan pada kalbu manusia. Wa innama yarhamullah min ibadihi ruhama. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmat kepada hamba-hambanya yang juga punya sifat kasih sayang. Ya. Rasulullah SAW juga pernah mengatakan dalam hadis ajaban li amril mu'min, ya, inna amrahu kulluhu khair, in asabathu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah, wa laysa dhalika illa lil mu'min. Sungguh mengherankan keadaan seorang mukmin. Sesungguhnya urusan seorang mukmin itu semuanya baik. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dia akan bersyukur dan itu baik bagi dia. Dan kalau dia mendapatkan sesuatu yang berat, menyempitkan, maka dia bersabar dan itu juga baik bagi dia. Walaisa dzalika illa lil mu'min. Dan yang seperti itu tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Ya. Sifat seperti itu tidak dimiliki kecuali oleh seorang mukmin. Jadi semua keadaannya akan baik. Nah, itu yang semestinya dilakukan ketika mendapatkan ujian-ujian seperti itu. Dan juga dalam ayat Al-Quran, ya, seperti yang kita ketahui bersama, pada surat Al-Baqarah ayat 156, 157, Allah Subhanahu wa Taala mengatakan, "Wala nabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat." وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Allah mengatakan, wala nabluwannakum bishay'in minal khauf, dan sungguh kami akan memberikan ujian kepada kalian dengan sedikit dari rasa takut. Ya, sedikit dari rasa takut. Karena ketakutan-ketakutan di dunia ini ya tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan ketakutan-ketakutan di akhirat. Ya, karena itu al-faz'u al-akbar, ketakutan terbesar kalau di akhirat sangat menakutkan. Nah, yang di dunia ini sedikit. Allah katakan bisyai'in minal khauf, dengan sedikit dari rasa takut. Ujian-ujian dari Allah. Wal-ju' dan rasa lapar. Wa naqsin minal amwal, dan kekurangan harta benda. Wal anfus, kekurangan jiwa, yakni kematian. Kekurangan jiwa yakni kematian. Was samarat, dan kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang bila mereka tertimpa musibah, qalu, mereka mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Ketika mendapat musibah, mengatakan yang seperti ini. Cuma ucapan seperti ini harus ucapan yang betul-betul berdasarkan suatu keyakinan dan kesadaran, ya. Bukan orang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun habis itu guling-guling. Ya, ya percuma saja ngomong seperti itu. Berarti dia tidak menjiwai yang dia ucapkan. Ucapan ini kan menunjukkan apa? Kepasrahan kepada Allah. Coba kita lihat artinya. Inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah, ya kan? Wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kami juga akan kembali kepada Allah. Nah, ini kan kalau dipahami benar, dirasakan makna ucapan tersebut, jelas menggambarkan apa? Tawakal kepada Allah. Sudah, kita ini memang milik Allah, ya. Apapun yang Allah tetapkan, ya pasrah kepadanya karena kita milik Allah. Dan kita pun kapanpun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Taala, entah dalam waktu dekat, entah dalam waktu yang masih lama, wallahu a'lam. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Taala. Nah, jadi Ucapan ini diucapkan dengan penuh kesadaran mengetahui maknanya dan maksudnya. Nah, bagi mereka yang seperti ini, ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah, bagi mereka salawat dari Rabb mereka, pujian-pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dari Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu orang yang mendapat petunjuk. Ya. Orang yang ketika dapat musibah kemudian ngucap seperti itu, sadar, sabar, nah itu orang yang dapat petunjuk. Tapi kalau orang yang ketika dapat musibah tidak sabar, malah melakukan niyahah, meratapi mayit, berarti tidak dapat petunjuk, kan begitu? Ya. Ayat ini menunjukkan seperti itu. Ulaika humul muhtadun, mereka yang dapat petunjuk yang seperti itu. Yang tidak seperti itu berarti tidak dapat petunjuk. Ya. Dan ini sesuai dengan ayat yang lain pada surat At-Taghabun, kalau tidak salah surat At-Taghabun, yaitu firman Allah Azza wa Jal, wa may yu'min billah yahdi qalba, siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan petunjuk kepada kalbunya. Beriman kepada Allah di sini disebutkan oleh ulama beriman dengan takdir Allah, ketetapan-ketetapan Allah. Disebutkan dalam tafsir ayat ini terkait dengan dzalikar rajul tusibuhu al musibah, yaitu orang yang tertimpa musibah. Faya'lam annaha min indillah, lalu dia sadar ini dari Allah, ini ketetapan Allah. Fayardha wa yusallim, lalu dia ridha dan pasrah kepada Allah. Nah, ini artinya yahdi qalbah, Allah memberikan petunjuk kepada kalbunya. Jadi orang yang sabar dalam musibah berarti orang yang dapat petunjuk. Yang tidak sabar berarti tidak dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Satu hal lagi juga perlu kita ingatkan di sini kaitannya dengan an-niyahah, ya. Teringat suatu riwayat dari sebagian sahabat, yaitu dari Abdullah Al-Bajali kalau tidak salah. Demikian dia mengatakan, kunna na'uddu al-ijtima'a fi ahli al-mayyit wa san'at at-ta'am fihi ba'da dafnihi minan niyahah. Kami menilai, kami menganggap, ya. Siapa berarti? Para sahabat, ya, bukan para tabi'in, bukan yang setelahnya, apalagi kita. Tapi yang menganggap siapa? Para sahabat. Kami menilai, kata mereka, bahwa berkumpul-kumpul di keluarga mayit dan membuat-buat makanan setelah dikuburkannya itu termasuk niyahah, termasuk meratapi mayit. Nah, ini juga pelajaran penting, ini semesti buat kita semua. Jadi perbuatan itu ternyata di zaman itu sudah ada, ya. Tapi siapa yang melakukan, kan begitu? Dan bagaimana penilaian para sahabat Nabi? Mereka mengatakan seperti ini karena sudah ada. Di zaman itu sudah ada. Kumpul-kumpul bikin makanan setelah kematian. Makanya mereka mengatakan kami menganggap yang seperti itu, ya, termasuk meratapi mayit. Nah, kalau begitu para sahabat enggak melakukan yang demikian. Bagaimana mungkin mereka melakukan sementara mereka menilai ini termasuk meratapi mayit yang ancamannya begitu besar. Terus yang melakukan, ya, berarti ini masyarakat-masyarakat jahiliyah dulu sudah biasa yang seperti itu. Ya. Jadi kalau begitu, ya, bagi kita semua, dan kita harapkan juga yang lain menyadari, ya, tentang perbuatan ini, bahwa ini tidak benar. Bukan kita bersikukuh dengan tradisi yang ada, kemudian tidak menerima apa yang disebutkan tadi dari keterangan-keterangan, terutama yang dari sahabat tadi. Akhirnya tetap berjalan aktivitas tersebut, ya. Kita justru khawatir, ya, khawatir, dan kita justru kasihan sebetulnya kalau terus menerus seperti itu, kalau ternyata ya akibatnya besar nanti, naudzubillah. Ya, maka dari itu ini sebagai pelajaran bagi kita. Ya, apa yang dikatakan sahabat tersebut pelajaran penting bagi kita untuk kita meninggalkan tradisi tersebut. Ya, dan tunduk kepada kebenaran, terima kepada kebenaran dengan lapang dada, insyaallah itu yang baik buat kita di dunia dan di akhirat kita. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin sementara sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.